rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali materi kita, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kitab Tauhid ini adalah kitab yang menjelaskan secara khusus Tauhidul Ibadah, tauhid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidaklah kita melakukan ibadah kecuali murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ibadah ini adalah misi dakwahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tujuannya adalah menjelaskan, mengajak untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Perintahnya ani'budullaha, yaitu agar mereka semua beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut-taghut yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi dari dakwah para nabi dan rasul, mengajak umat manusia hanya beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi ketika dia beriman dan meyakini bahwasanya Allah yang menciptakannya, menciptakan alam semesta ini, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diberikan ibadah. Materi terakhir yang kita bahas adalah bab yang ke-8. Maja'a irruqa wattama'im. Penjelasan yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Dan kita telah membaca 2 dalil. Dalil pertama, Rasul mengatakan, Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa kuti'at. Tidak boleh tersisa sedikit pun pada leher-leher unta kiladatun, kalung, baik dari tali panah ataupun kalung bentuk apapun, bebas, terserah. Illa kuti'at, kecuali harus dipotong. Jadi kalung yang dipakaikan di onta tujuannya agar ontanya itu tidak sakit. Ataupun kalung apapun, kecuali harus dipotong, kata Rasul. Nah, itu menunjukkan larangan memakai jimat dan yang semisalnya. Dalil yang kedua, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan jimat-jimat dan tiwala, itu pelet, syirkun adalah syirik. Tapi hadis ini ada kisahnya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin bahwasanya istrinya Abdul Aziz, ya, istrinya Ibnu Mas'ud yaitu Zainab, matanya bergerak-gerak lalu diruqyah sama Yahudi. Diruqyah sama Yahudi, tapi Ibnu Mas'ud malah berkomentar itu dari syaitan. Kenapa? Karena ruqyahnya itu ada jampi-jampinya. Jadi ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini innar ruqa, bahwasanya ruqyah adalah syirik. Ruqyah yang bagaimana? Ruqyah yang ada unsur kesyirikan. Ada jampi-jampinya, minta pertolongan dengan jin dan yang semisalnya. Kemudian kita langsung kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, suaranya jelas sih. Men ngomong cepat jelas. Dalil yang ketiga dari Abdullah bin Ukaid. Nama sahabatnya Abdullah bin Ukaid. Bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi." Barang siapa yang ta'allaqa itu menggantungkan, syai'an ta'allaqa menggantungkan atau bergantung kepada sesuatu, bahwasanya sesuatu tersebut memberikan manfaat, wukila ilaihi, maka Allah akan serahkan dia itu kepada sesuatu tersebut. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu atau menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepada dirinya. Sesuatu di sini adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bergantung kepada segala sesuatu selain Allah, maka Allah serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita larangan bersandar atau mencari manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Syai'an itu umum, segala sesuatu apapun bentuknya. Kalau dalam bahasa Arab, syai'an ini isim nakirah. Nakirah fi siyakin asyarti. Isim nakirah konteksnya syarat. Man di situ itu syarat, barang siapa itu syarat. Nah, kalau isim nakirah konteksnya syarat, maka isim nakirah itu maknanya umum. Syai'an itu apa? Segala sesuatu. Jadi siapapun yang bergantung kepada selain Allah, segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan serahkan pada dirinya. Berarti Allah tinggalkan. Dalil yang ketiga ini menunjukkan larangan atau haramnya memakai jimat. Jadi jimat, kalau seseorang itu memakai jimat, berarti dia lagi bergantung kepada jimat itu. Dia berharap ada manfaat dari jimat. Jadi masuk dalam hadis ini juga. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu atau bergantung kepada sesuatu selain Allah, wukila ilaihi, Allah serahkan dia kepada sesuatu tersebut. Yaitu Allah tinggalkan dia. Dan kebalikan dari ini, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah yang akan terus mencukupinya, melindunginya. Sebagaimana ayat yang masyhur, ayat yang sering kita dengar, "Man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Jadi ayat itu menyebutkan kepada kita, siapa saja yang bertawakal murni kepada Allah, Allah akan mencukupi. Ya Allah yang akan melindungi, membantu, mengurus. Dalil ini menyebutkan siapa yang bergantung kepada selain Allah, apapun bentuknya, maka Allah akan tinggalkan dia. Jadi jimat masuk dalam apa dan hadis ini. Jelas ya? Dalil ini berarti menunjukkan larangan memakai jimat. Karena Allah akan meninggalkan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan perincian orang yang bergantung kepada selain Allah itu terdiri dari tiga golongan. Bergantung kepada selain Allah itu ada tiga bentuknya. Satu, menghilangkan pokok tauhid apabila satu bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Yang kedua, dia berpaling dari Allah. Contoh, bergantung kepada orang yang sudah mati di dalam kubur. Yang kedua, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Satu, bergantung kepada sebab syar'i tapi tidak menghadap kepada Allah yang menentukannya. Contoh, yakin kepada obat tapi tidak berharap kepada Allah. ketiga bukan tidak merusak tauhid, tidak merusak tauhid. Satu, bergantung kepada sebab syar'i, terus berharap dan memohon kepada Allah karena Allah lah yang menghendakinya. Bergantung pada selain Allah. Orang, seseorang yang bergantung kepada selain Allah, maka bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, bisa menghilangkan pokok tauhid. Berarti tauhidnya bisa hilang dari dirinya apabila dia bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun, dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada sesuatu sebenarnya enggak ada pengaruh sedikit pun. Kemudian dia berpaling dari Allah, tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon. Contoh, bergantung kepada orang yang sudah mati di dalam kubur. Dia minta kepada penghuni kubur yang sudah mati, tapi tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menghilangkan tauhid dari dirinya. Contoh juga masuk pengantian, minta kepada dukun-dukun, datang ke dukun agar disembuhkan penyakitnya, tapi dia tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menghilangkan pokok tauhid. Jelas ya, bentuk pertama ya. Bentuk yang kedua, menghilangkan kesempurnaan. Tauhidnya enggak hilang secara total, tapi akan berkurang. Kesempurnaannya akan berkurang apabila dia bergantung kepada sebab syar'i. Sebabnya syar'i. Ketika dia sakit, dia beli obat. Syar'i enggak? Syar'i. Tapi dia enggak berharap kepada Allah, enggak berdoa, enggak memohon gitu. Salahnya di situ. Tauhidnya akan berkurang nanti, walaupun dia tidak terjatuh ke dalam syirikan yang betul. Ya, obat tadi contohnya adalah obat. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar itu kita beli obat, kita berobat, tapi tetap kita bergantung hanya kepada Allah. Yaitu bentuk yang ketiga. Dia bergantung, ini tidak merusak tauhid sedikitpun, dia bergantung kepada sebab syar'i, contohnya obat tadi, tapi dia juga tetap memohon kepada Allah, berharap kepada Allah yang menentukan segala sesuatu. Obat hanya sebab, keputusan dari Allah. Kerja itu sebab. Apakah ada rezekinya, duitnya atau enggak, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kerja agar tauhid kita tetap sempurna, kita kerja menempuh sebab syar'i. Tapi tetap kita mohon kepada Allah yang memberikan rezeki. Kalau tidak, akan bisa merusak tauhid. Jelas ya? Nah, ini perincian orang yang bergantung kepada selain Allah, itu membahas hadis yang barusan kita bahas. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia. Tidak akan Allah tolong. Dia percaya kepada obat saja, tidak yakin kepada Allah. Percaya kepada orang yang sudah mati, percaya kepada dukun, tidak percaya kepada Allah, Allah serahkan. Allah tidak akan tolong dia. Untuk foto atau untuk catat, habis itu antum hapus. Hadis ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dia punya kisahnya, yaitu saat itu Abdullah bin Ukaim lagi sakit. Kemudian dia dijenguk oleh teman-temannya. Lalu salah seorang temannya berkata, "Ata'allaku syai'an." Engkau enggak pakai sesuatu. Lagi sakit, engkau enggak pakai sesuatu, lu pakai gelang atau pakai kalung atau menggantungkan apa gitu tujuannya agar bisa sembuh. Itu kisahnya. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Ukaid? Jawabannya, "Al-mautu aqrabu min dzalik." Mati itu lebih dekat daripada hal tersebut. Sementara Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, bergantung kepada sesuatu, dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Yaitu Allah tinggalkan. Abdullah bin Ukaim disuruh pakai sesuatu agar bisa sembuh. Jawabannya, "Al-mautu aqrabu min dzalik." Mati lebih dekat daripada hal tersebut. Karena Rasul melarang. Jadi Abdullah bin Ukaim tidak mau memakai sesuatu apapun. Kemudian dia bawakan hadis tersebut. Faedahnya yaitu pentingnya mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ukaim itu saat itu sakit. Dia itu lagi terjepit. Biasanya orang yang terjepit itu pikirannya tidak sehat biasanya. Enggak panjang pikirannya, pendek. Nah, bisa saja dia terjerumus ke dalam kesyirikan kalau dia tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi terhimpit, lagi susah, bisa saja dia pakai jimat. Bisa saja nanti dia datang ke dukun. Ya kan? Tapi karena dia mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selamat dari hal tersebut. Nah, itu menunjukkan ilmu itu akan berpengaruh pada seseorang, akan melindungi dan membentengi seseorang. Abdullah bin Ukaim selamat dari hal tersebut karena dia memiliki ilmu. Kemudian kita lanjut kepada dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Imam Ahmad dari Ruwaifi'ah, sahabat Ruwaifi'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada dirinya. Rasul bersabda kepada dirinya, "Ya Ruwaifi'ah, wahai Ruwaifi'ah, la'allal hayata tatulu bika." Semoga engkau itu berumur panjang. Wahai Ruwaifi'ah, semoga umurmu panjang. Nanti engkau akan hidup panjang nanti. Fa'akhbirin nasa. Maka sampaikanlah kepada manusia, karena umurmu panjang, sampaikanlah kepada manusia. Anna, bahwasanya, man aqada lihiyatahu. Barang siapa yang aqada itu mengikat, atau menggulung, atau mendandan lihyah itu jenggot, mengikat, menggulung, atau mendandan jenggotnya. Au taqallada wataran, atau taqallada menggantungkan, atau menggantungkan wataran, kalung dari busur panah, menggantungkan atau dia pakai sendiri atau dia pakaikan kepada anaknya, dan semisalnya kalung dari apa, tali busur panah. Watar itu tali busur panah, atau dari benang jahit, atau dari benang wau, atau dari benang kail terserah, atau dari tali rafia, atau tali jemuran, terserah. Awisan jabiroji ida batin au agmin, atau beristinja dengan kotoran dabah, kotoran binatang, au agmin, atau dari tulang-tulang. Fa inna Muhammadan bariun minhu, maka Muhammad itu berlepas diri darinya. Kita ulangi hadisnya, wahai Ruwaifi'ah, umurmu ini akan panjang nanti. Maka sampaikanlah kepada manusia di kesempatan-kesempatan yang kau punya, bahwasanya siapa yang mendandan atau mengikat jenggotnya, yang kedua, atau dia memakai kalung dari benang tali busur panah. Kalau kita kan dari benang uwau, dari benang jahit, dari tali rapia, tali jemuran, tali apapun. Intinya dia memakai kalung tersebut, dia gantungkan, dia ikatkan. Atau yang ketiga, dia beristinja. Istinja itu cebok, bersih kotoran BAB, bisa juga air kencing, dari kotoran binatang atau dari tulang. Nah, tiga hal ini, siapa yang melakukannya, bilang kepada mereka, Muhammad bari'un minhu, berlepas diri darinya. Nah, kata bari'un itu menunjukkan hal tersebut hukumnya haram. Bari'un itu berlepas diri. Sama dengan lafaz hadis Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, bukan dari golonganku. Falaysa minni itu sama dengan bari'un minhu. Menunjukkan hukumnya haram. Jelas ya? Tiga hal yang dilarang di dalam hadis ini. Yang jadi pembahasan kita mana? Autakan taqallada wa taron. Atau yang memakai kalung dari tali busur. Itu maksudnya adalah pakai jimat. Jelas ya? Jadi tiga hal ini dilarang. Salah satunya pakai jimat. Berarti dalil ini menunjukkan kepada kita faedahnya larangan melakukan tiga hal tersebut. Yaitu larangan mendandan atau mengikat jenggot. Yang kedua, larangan menggantungkan sesuatu sebagai jimat atau memakai sesuatu sebagai jimat. Yang ketiga, larangan istinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang-tulang. Jelas? Jelas enggak? Judul kita adalah tentang jimat. Dalil ini menunjukkan salah satu hal yang dilarang, yaitu memakai jimat. Habis dalilnya. Dalilnya habis. Kemudian bab setelahnya adalah bab 96. Sekarang kita berikan kesimpulan. Kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya, bab yang ke-7 dengan bab yang ke-8 itu membahas tiga hal. Satu yang dibahas, tamimah, jimat. Yang kedua, tiwalah, pelet. Yang ketiga, ruqyah. Ini tiga hal yang dibahas di dalam bab ke-7 dan bab ke-8. Satu paket ya. Sekarang kita perincikan, berarti ada tiga masalah di situ. Pertama, jimat. Jimat itu ada dua. Satu, syirik. Segala macam bentuk jimat selain Al-Quran yang murni. Yang kedua, haram jimat dari Al-Quran. Maksudnya jimat dari tulisan ayat Al-Quran. Di dalam kitab Tauhid, penulis itu menyebutkan hal ini. yaitu masalah orang yang pakai jimat tapi jimatnya itu dari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang ditulis kemudian dibungkus lalu dipakaikan ke badannya atau ke anaknya. Nah, apa hukumnya ini? Jimat tadi kita sebutkan, pertama jimat yang syirik, yaitu seluruh bentuk jimat selain Al-Qur'an yang murni, apapun bentuknya, foto, tulisan, benang-benang, jelas ya, daun-daun, apapun bentuknya, semua bentuk jimat apapun bentuknya disimpan dimanapun, itu syirik hukumnya. Yang kedua, orang pakai jimat itu dari Al-Quran yang murni, tulisan ayat Al-Quran murni, maka hukumnya haram. Tapi dia tidak termasuk syirik, cuman nanti akan bisa menjadi syirik. Nah, masalah ini memang diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh pakai jimat kalau jimat itu murni tulisan ayat Al-Quran, tidak ada campur-campur mantra-mantra raja-raja, tidak ada simbol-simbol, tidak ada gambar-gambar, tidak ada unsur apapun, murni Al-Quran, maka itu boleh. Jadi sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini tetap tidak boleh walaupun Al-Quran murni. Al-Quran murni ini kalau sudah bercampur dengan raja-raja, simbol-simbol, huruf-huruf, ini masuk ke dalam kategori yang ini. Ini syirik ya. Ini murni, ini jelas ya. Tetap tidak boleh. Alasannya. Alasannya satu, masuk dalam keumuman larangan hadis jimat. Yaitu yang tadi kita baca, man ta'allaqo tamimatan faqad asyrak, man barang siapa yang menggantungkan jimat. Perhatikan ya, jimat, tamimatan jimat. Hadis ini umum, baik jimat dari Al-Quran ataupun bukan. Jimat dari Quran ataupun bukan. Siapa yang menggantungkan jimat, makai jimat baik dari Al-Quran ataupun bukan, faqad asyrak, maka telah berbuat syirik. Jelas ya, dalilnya umum. Nabi tidak memerinci, kalau dari Al-Quran gak apa-apa, gak ada, ada seperti itu. Jelas ya, itu dalil yang pertama. Dalil yang alasan yang kedua, kalau memang dibolehkan, pasti sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau memang itu boleh, pasti sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengajarkan zikir yang banyak sekali. Ya kan? Zikir-zikir itu diajarkan banyak sekali. Tapi kenapa enggak ada satupun dalil yang mengajarkan kalian tulislah Al-Quran di kertas kemudian pakailah sebagai jimat? Ada enggak? Enggak ada satupun dalil. Kalau itu boleh, pasti diajarkan oleh Nabi. Soalnya Nabi mengajarkan doa-doa, zikir-zikir, banyak sekali. Ternyata tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang Al-Quran yang ditulis sebagai jimat. Paham ya? Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, saddu dzari'ah, menutup pintu syirik. Seandainya jimat dari Al-Quran dibolehkan, maka konsekuensi yang terjadi begini nanti. Satu, akan rancu mana jimat yang tidak diperbolehkan nanti. Akan rancu mana jimat yang dilarang. Yang kedua, kita tidak bisa mengingkari jimat. Ketiga, bisa terjerumus pada menghinakan Al-Quran. Alasan yang ketiga, kenapa jimat walaupun dari Al-Quran yang murni tetap gak boleh? Karena saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup celah kesyirikan. Kenapa? Kalau jimat dari Al-Quran dibolehkan, rancu nanti. Mana jimat yang dilarang? Orang nanti datang ke dukun putih, pakai peci, dia baca bismillah, kemudian dikasihlah tulisan ayat, pakailah sebagai jimat, buat kau sembuh. Kita gak bisa mengingkari. Alasannya apa? Ini Al-Quran. Jelas ya? Kalau dibuka, nanti masuk pintu-pintu tersebut nanti. Nanti orang jualan ayat nanti kan, jualan ayat sebagai jimat. Alasannya boleh-boleh saja kok. Yang kedua, kita tidak bisa mengingkari orang nanti. Sudah gak tahu mana jimat yang boleh, mana yang gak boleh, bingung kita. Kemudian kita gak bisa mengingkari orang. Gak boleh itu jimat, kata siapa ini Al-Quran kok. Nah, itu menutup pintu namanya. Celah kesyirikan itu ditutup. Yang ketiga, kalau itu ayat Al-Quran, betul ayat Al-Quran, tulisannya Al-Quran, dikasihkan kepada anak-anak, mungkin saja anak-anak itu pakai, dibawa ke WC atau yang semisalnya dipakai-pakai masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, berarti itu menghinakan Al-Quran. Itu bisa terjerumus pada menghinakan Al-Quran. Al-Quran mainan. Al-Quran itu kan hidayah yang harus dibaca dan ditadaburi, bukan cuma sekedar ditulis sebagai jimat. Dan itu memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Jadi poin pertama di sini adalah jimat. Yang kedua adalah ruqyah. Pelet tiwalah atau pelet. Nanti dia ada dua, satu syirik kecil jika dia meyakini bahwa yang mendatangkan cinta adalah Allah. Yang kedua, bisa jadi syirik besar jika dia meyakini bahwa pelet itu yang mendatangkan cinta. Tiwalah itu artinya pelet. Hukumnya ada dua nanti. Syirik kecil jika dia pelet itu sebagai sebab, kemudian Allah yang menjadikan dia itu cinta gara-gara pelet itu. Paham ya? Allah yang menjadikan dia cinta melalui pelet tersebut. Ini syirik kecil. Tapi tetap syirik namanya, walaupun syirik kecil tetap syirik. Yang kedua, dia meyakini pelet itulah yang datangkan cinta, bukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kau baca katanya kan Qul huwallahu ahad itu 10 kali satu napas. Betul enggak? Kemudian isap rokok, baca 110 kali satu napas, hembuskan rokok itu. Jadi kayak gitu. Iyalah bentuknya dulu ih. Atau baca surat Yusuf boleh dengan kemudian ayatnya berikan. Nanti dia akan cinta kepada. Nah, kalau dia yakin Allah yang mendatangkan cinta melalui itu, nah itu syirik kecil. Jelasnya, enggak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwasanya kita baca ayat-ayat ini jadi orang cinta, kita enggak ada. Yang kedua, kalau dia yakin melalui asap rokok itulah dia langsung cinta, nah itu syirik besar. Melalui air itulah langsung dia cinta, nah itu syirik besar. Jelas ya, ini bedanya di situ. Tapi tetap dia masuk ke dalam kesyirikan. Tiwalah ini syirik. Yang ketiga adalah ruqyah. Yang ketiga adalah ruqyah. Ruqyah. Ruqyah nanti ada dua. Pertama ruqyah yang syirik. Jika ada unsur kesyirikan, misalnya jampi-jampi, mantra-mantra dan semisalnya. Yang kedua, ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i syaratnya tiga. Satu, dengan Al-Qur'an, hadis, doa, nama Allah dan sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Yang ketiga, diyakini hanya sebagai sebab. Allah lah yang menentukan. Yang ketiga yaitu ruqyah. Nah, ruqyah itu artinya membaca. Ruqyah itu membaca artinya. Nah, ruqyah nanti ada dua. Ruqyah yang syirik dan ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syirik jika ada unsur kesyirikan. Ya, seperti di sebagian kampung lah kita paham ya kan. Dia minta kain hitam kemudian dia baca. Entar atau kecapi enggak baca ya. Manggil rupanya kan, manggil jin gunung, manggil jin hantu, manggil jin laut, manggil rupanya dia baca mantra ya. Itu syirik. Jelas ya. Yang kedua, ruqyah yang syar'i. Nah, ruqyah yang syar'i harus terpenuhi tiga syarat. Syarat pertama, ruqyah itu dari Al-Quran. Bisa juga dari hadis-hadis Nabi atau doa-doa atau menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Itu ruqyah yang syar'i. Yang kedua, dengan bahasa Arab, kalau dia mampu bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia yang bisa dipahami, kita paham gitu, dia ngomong apa kita paham. Bukan jampi-jampi dan mantra, bukan. Harus bahasa yang dipahami. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, itu jampi atau mantra, masuk ke dalam kategori pertama nanti. Jadi syiriknya. Yang ketiga, ruqyah itu hanya sebagai sebab. Enggak boleh diyakini ayat ini yang menyembuhkan, doa ini yang menyembuhkan, enggak boleh diyakini seperti itu. Tetap itu hanya sebagai sebab saja. Kesembuhan datang dari Allah, keputusan datang dari Allah. Jadi orang yang meruqyah harus dalam hati itu ditanamkan dulu bahwasanya ini sebagai sebab saja, Allah yang menentukan. Kemudian orang yang diruqyah juga harus dijelaskan bahwasanya ayat yang kita baca, doa-doa yang kita baca itu sebagai sebab saja, keputusannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau tidak, masuk dalam kesyirikan nanti. Jadi tiga syarat ini yang diijmakan oleh ulama yang menjadikan ruqyah itu ruqyah yang syar'i. Ini kesimpulan bab yang ketujuh dengan bab yang kedelapan yang kita bahas. Kesimpulan bab 7 sampai 8. Silakan antum foto dulu. Untuk mendekatkannya, lompatkan dulu. Cara meruqyah yang disyariatkan. Cara meruqyah yang disyariatkan. Pertama, An-nafsu. An-nafsu. Nafasu, benar-benar pakai ta. Yaitu dengan meniup sedikit air liur. Dengan meniup disertai sedikit air liur. Ketika dia baca, dia meniup sedikit air liur. Dibacanya ke air atau dibacanya ke badan. Itu nafsu namanya, nafasu. Tiupan, hembusan, tapi ada air liur sedikit. Itu ada dalilnya. Yang kedua, at-taflu. At-taflu. Meniup juga, tapi air liurnya lebih banyak daripada an-nafasu. Kalau an-nafasu niup, tapi ada sedikit gitu air liurnya. Yang kedua, at-taflu. At-taflu itu air liurnya banyak, tapi enggak sampai meludah. Kalau meludah kan betul-betul mengeluarkan air liur. Kalau ini dia meniup tapi ada liurnya. Nah itu, seperti itu. Ada air liurnya yang keluar. Ibnu Hajar pernah mengatakan, "Anna an-nafsa duna at-tafli, wa idza jaza at-taflu jaza an-nafsu bi tariqil aula." Bahwasanya an-nafas, an-nafas tadi meniup tapi sedikit sekali air liurnya, itu di bawah at-taflu. At-taflu itu air liurnya lebih banyak. Jika at-taflu boleh, at-taflu tadi air liurnya lebih banyak. Gitu, tapi ada airnya. Maka an-nafasu jadu lebih boleh lagi. Kalau kita meruqyah, kita tiup, boleh kita campurkan air liur sedikit di situ. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, meniup tanpa ada air liur. Niup dihembuskan saja tanpa ada sedikit pun air liur. Nah, ini juga diperbolehkan. Sebagaimana Rasul pernah meruqyah, kemudian Rasul membaca Allahumma rabbana mudhibal ba's isfi anta wa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Rasul cuma membaca doa itu saja tanpa ada air liur sedikit pun, kemudian dihembuskan. Kemudian yang keempat, mencampur air liur dengan tanah. Mencampur air liur dengan tanah, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit dan semisalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan kepada orang yang sakit, "Bismillah turbata ardina biriqati ba'dina yusfa satimuna bi'izni rabbina." Rasul pernah membaca untuk orang yang sakit, "Bismillah dengan nama Allah, tanah bumi kami dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami biizni rabbina dengan izin Rabb kami." Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi caranya bagaimana? Caranya air liur diambil sedikit. Dialokan di ludah. Diapa di jari telunjuk. Kemudian air liur itu ditempelkan di tanah. Paham? Kemudian baru dia ditempelkan di yang sakit. Atau dia ambil dulu air liurnya, tempelkan ke tanah, baru dibaca. Dibaca dulu dia, barulah ditempelkan di badan yang sakit. Jelas ya? Itu cara yang juga disyariatkan. Campur air liur dengan tanah. Karena kita butuh cara-cara yang syar'i dalam ruqyah agar tidak jatuh kepada ruqyah yang syirik tadi. Kemudian yang kelima. Yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Ini kita tahu semua ya kan. Ketika kita ingin tidur, kita baca ya kan. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, kita usapkan. Mungkin sebagian kita sudah sering mengamalkannya. Mengusapkan ke tangan ke tubuh itu juga disyariatkan. Sebagaimana Rasul pernah berkata kepada seorang sahabat, "Du'yadaka 'alan ladzi ta'allama min jasadika." Letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Waqul, lalu ucapkanlah bismillah salasan. Bismillah 3 kali. Ucapkan pada bagian yang sakit, lalu ucapkanlah bismillah 3 kali. Waqul sab'a marratin, lalu ucapkanlah 7 kali a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi tempelkan ke badan yang sakit, ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Jelas ya? Itu juga disyariatkan. Kemudian yang keenam. Yang keenam, membaca ruqyah itu pada air lalu ditiupkan. Membaca ruqyah pada air, air yang di gelas, bisa juga air di dalam ember. Setelah dibaca ditiupkan. Niupnya boleh pakai liur, boleh enggak? Jelas ya? Setelah ditiupkan, airnya bisa diminum. Bisa juga dimandikan. Bisa juga diusapkan. Paham ya? Setelah dibaca, airnya bisa diminum. Bisa diusapkan ke badan yang sakit. Atau di lempar ke ujung-ujung rumah gitu kan, kalau rumahnya baru kita pindah, bisa juga dengan kita mandikan air tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh adalah dengan menulis ayat Al-Quran di air. Menulis ayat Al-Quran dengan air ditulis, kemudian dihapus lagi. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebagian ulama tidak membolehkan, karena tidak ada dalilnya. Jadi lebih baik tidak usah digunakan. Jadi kita cukupkan dengan 6 cara tadi, dengan meniup atau dengan mencampur dengan tanah tadi, atau dengan mengusap atau membacakan di air tadi. Kita cukupkan dengan hal tersebut. Itulah cara-cara murjiah yang syar'i yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan itu sudah cukup untuk kita memahami tentang jimat, tentang pelet, dan juga tentang ruqyah. Mana ruqyah yang syar'i dan mana ruqyah yang tidak syar'i.